Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Wa ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita telah menyebutkan pada kajian sebelumnya, yaitu pada hari Sabtu, tentang manzilah Rasulullah, kedudukan dari Rasul kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana diantara manzilah atau kedudukan beliau adalah al-maqamul mahmud. Al-maqamul mahmud, posisi atau kedudukan yang terpuji yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak dimiliki oleh selain beliau. Barakallahu fikum. Dan juga kita telah membahas tentang syafaat, dan di sana ada beberapa jenis syafaat yang hanya dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang pertama adalah al-maqamul mahmud atau asy-syafa'atul ulma, yang sudah kita jelaskan, disebutkan di dalam hadis yang panjang sekali, bagaimana umat manusia merasakan, barakallahu fikum, kesusahan dan kepayahan pada yaumul mahsyar semuanya, dan matahari sampai didekatkan kepada mereka sehingga mereka mencoba mendatangi Adam, barakallahu fikum. Kemudian Adam merasa tidak sanggup dan mengalihkan mereka kepada Nabi Nuh. Begitu pula Nabi Nuh tidak sanggup kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, barakallahu fikum. Kemudian Nabi Ibrahim, semuanya para nabi tersebut beralasan dengan dosa yang pernah dia lakukan. Nah, dan bahkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, barakallahu fikum, menyebutkan bahwa dia telah berdusta, sebanyak 3 kali. Kata Nabi Allah Ibrahim, wa inni qad kadzabtu 3 kadzibatin. Sesungguhnya saya telah berdusta sebanyak 3 kali, katanya. Semua beralasan dengan dosa atau kesalahan yang pernah dia lakukan. Barakallahu fikum. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, supaya tidak terjadi kesalahpahaman dalam pernyataan yang disebutkan oleh, alasan yang disebutkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, itu tidaklah sebenarnya sebuah kedustaan. Dan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menyebutnya dengan kedustaan adalah sebatas tawadu'an. Barakallahu fikum, dalam rangka tawadu. Nah, yang dimaksud dengan 3 kedustaan di sini, barakallahu fikum, yaitu ketika beliau diajak oleh kaumnya, beliau mengatakan beralasan, inni sakin, saya sedang sakit. Nah, kemudian yang kedua, ketika beliau menghancurkan berhala-berhala, nam umat beliau, kaum beliau, nam, dan ketika ditanya, nam, siapakah yang melakukannya, beliau mengatakan bal fa'alahu kabiruhum hadza, justru yang menghancurkan berhala-berhala ini adalah yang paling besar, kata beliau. Nah, kemudian yang ketiga, ketika beliau berangkat ke Mesir bersama istrinya, dan yang mana ketika itu raja di Mesir adalah seorang yang tamak akan wanita dan tidak kuasa menahan nafsunya. Sementara istri beliau Sarah alaihissalam seorang wanita yang terkenal dengan kecantikannya. Barakallahu fikum. Dan dia mengatakan ketika kalau seandainya ada yang bertanya kepadamu antara kita, maka jawab bahwa dia adalah saudariku. Sarah ini adalah saudariku. Nah, kenapa beliau mengatakan demikian? Beliau mengkhawatirkan nyawa beliau. Kalau seandainya dikatakan ini adalah istri saya, nanti sang rajanya nanti barakallahu fikum merasa berkuasa sehingga dia akan merebut istri beliau secara paksa barakallahu fikum dengan membunuh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahasa dusta yang disebutkan oleh Nabiullah Ibrahim adalah dalam rangka tawadhu. Li'annahu li'annaha bihasabi muradihi sidqun mutabiqun lil waqi'. Karena kalau kita melihat dari keinginan yang dimaksud oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah sebuah kejujuran yang sesuai dengan kenyataan. Karena dusta itu adalah titul wakil, menyebutkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan atau realita. Sementara apa yang disebutkan oleh Nabiullah Ibrahim ini sesuai dengan maksud dan keinginan dan niat ketika beliau mengatakan ucapan-ucapan tersebut. Naam sidqun mutabiqun lil wakil adalah sebuah kejujuran yang sesuai dengan kenyataan. Fahuwa min babi tauriyah. Ini masuk dalam bab tauriyah. Nah, bab tauriyah ini dia mengucapkan sebuah ucapan dengan maksud pemahaman yang dia inginkan, tapi dia paham bahwa pendengar ini akan memahami yang salah. Nah, ini tauriyah. Misalnya ada orang zalim, orang jahat mengejar seseorang, kemudian orang tersebut, orang yang dikejar ini, mazlum ini lari dan bersembunyi di dalam rumahmu. Tiba-tiba datang si zalim ini yang jahat ini. Mana pulang? Barakallahu fikum. Bisa jadi si yang ditanya ini melakukan tauriyah dengan mengatakan, kalau seandainya dia mengatakan barakallahu fikum, mengatakan tidak ada di dalam rumah saya, berarti ini jelas dusta. Nah, tapi dia mengatakan bisa jadi saya tidak melihat seorang pun yang masuk ke dalam rumah saya semenjak saya berdiri di sini. Nah, saya belum melihat seorang pun masuk ke rumah saya semenjak saya berdiri di sini. Padahal tadi ketika orang ini masuk ke rumahnya, dia berdiri di sana, sebelah sana. Nah, tapi dia paham bahwa maksud bahwa orang yang mendengar ini memahami pemahaman yang tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Inilah yang disebut dengan tauriyah. Barakallahu fikum. Akan tetapi tidak selayaknya kita melakukan tauriyah kepada sesama muslim, kecuali kalau di situ ada hajah, ada kebutuhan. Barakallahu fikum. Kemudian syafaat yang kedua yang dimiliki oleh Nabi Allah Muhammad SAW yang sudah kita sebutkan pada kajian sebelumnya, yaitu syafaat dengan dibukakannya pintu jannah. Nah, ini syafaat yang kedua, dan ini adalah khusus ketika Allah Subhanahu Wa Taala sudah memberikan keputusan kepada ahlul mautuh. Ahlul nar akan memasuki an-nar, kemudian ahlul jannah mereka diantarkan kepada jannah. Sampai di depan pintu jannah, mereka mendapati pintu jannah itu tertutup. Dan kembali umat manusia mendatangi Nabi Allah Adam berturut-turut sampai Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Nah, mereka i'tazaru, merasa tidak sanggup, dan akhirnya mereka mendatangi Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Allah meminta untuk dibukakan pintu jannah dan dibukakanlah pintu al-jannah. Barakallahu fikum. Hadis yang baru saja kita sebutkan dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Hudzaifah dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang ketiga, syafaat yang khusus hanya dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah syafaat beliau kepada paman beliau Abu Thalib radhiyallahu paman beliau Abu Thalib alladzi mata kafiran, yang meninggal dalam keadaan kafir. Paman Rasul itu ada 10. Jumlah paman Rasul itu ada 10 yang hanya mendapati dakwah Nabi. 4 orang diantara paman-paman beliau yang hanya menyaksikan munculnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi dan Rasul, sebagai seorang dai, hanya 4 orang saja. 2 diantaranya kafir, kemudian 2 diantaranya Muslim. Yang kafir Abu Lahab, yang diturunkan tentang dia ini salah satu surat dan sangat besar permusuhan beliau kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian barakallahu fikum, yang kedua adalah Abu Thalib. Abu Thalib yang telah banyak melakukan kebaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hanya saja ketika beliau menjelang wafat dalam keadaan sakratul maut, didatangi oleh Rasulullah. Sementara di sisi beliau juga ada tokoh-tokoh kufar Quraisy, diantaranya bahkan ada Abu Jahal. Abu Jahal, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kul ya amkul la ilaha illallah, wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah kalimatan wahaju bihalaka indallah, sebuah kalimat yang mana saya akan membelamu nanti di hadapan Allah dengan kalimat tersebut. Akan tetapi Abu Jahal dan orang yang bersama dengan beliau, atarghabu amillati Abdul Muttalib, apakah engkau tidak suka dengan agamanya Abdul Muttalib? Barakallahu fikum. Kemudian setelah itu beliau enggan untuk menerima ajakan dari Nabi dan meninggal berada di atas agamanya Abdul Muttalib, yaitu agama kesyirikan. Bahkan dia pernah mengatakan pada dasarnya dia yakin akan kebenaran dakwah Nabi, hanya saja karena afobia, kesusuan, sikap fanatisme golongan barakallahu fikum yang ada pada diri beliau, beliau enggan untuk menerima ajakan Rasul. Walaqad alimtu anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina, saya telah tahu bahwa agama Nabi Ibrahim ini adalah agama yang agama Nabi Muhammad. Walaqad alimtu anna dina Muhammad, bahwasanya agama Muhammad termasuk dari agama yang terbaik. Walaula masabbatin, kalau bukan karena celaan hinaan, maka saya akan mendapati diriku lapang menerima agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kafir. Yang Islam hanya 2, yaitu Al-Abbas dan Hamzah. Al-Abbas bin Abdul Muttalib, kemudian Hamzah. Barakallahu fikum. Dan dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Hamzah huwa afdal min Al-Abbas. Hamzah ini lebih utama daripada Abbas. Hatta laqadahu Rasul alaihi salatu wassalam asadullah, sampai-sampai Rasul melaqadinya dengan asadullah. Beliau meninggal di perang Uhud, meninggal diserang dari belakang. Diserang barakallahu fikum tanpa pengetahuan beliau, yaitu oleh seorang yang bernama Wahsy bin Harb. Siapa itu Wahsy bin Harb? Barakallahu fikum, seorang budak yang mana dia mendapatkan perjanjian dari majikannya kalau seandainya dia berhasil membunuh Hamzah, maka dia akan dibebaskan. Barakallahu fikum. Tapi pada Fathu Mekah, Wahsy ini datang kepada Rasul dan menyatakan keislaman. Dan Rasul bertanya kepada beliau, menceritakan, diceritakan bagaimana dia bisa membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib. Kemudian pada akhirnya Rasul mengatakan, jangan engkau tampakkan batang hidungmu di hadapanku. Nah, barakallahu fikum. Masih merasa sedih atas meninggalnya dan terbunuhnya Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Barakallahu fikum. Abu Thalib mata kafiran, meninggal dalam keadaan kafir. Barakallahu fikum, sehingga dia pun mendapatkan tempat di dalam an-nar. Akan tetapi dengan barakallahu fikum dikarenakan perjuangan dia membela Rasul semasa hidup beliau, sampai-sampai Abbas bertanya kepada Rasul, apakah ada sesuatu yang bisa engkau memberikan manfaat kepada pamanmu, yang mana dia adalah seorang yang selalu membelamu? Kemudian dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, innahu kana fi tahdahin minan nar, sesungguhnya beliau berada di dalam an-nar. Naam, tahdah itu dia dimasukkan ke dalam an-nar hanya sebatas, tidak sampai sebatas mata kakinya atau mendekati mata kaki. Nah, dahdahin minan, yang mana yaghli minhu dimaghuhu, akan tetapi walaupun hanya sebatas ini, ubunnya sampai otaknya sampai meleleh. Nah, saking dahsyatnya siksaan di dalam an-nar, barakallahu fikum. Laula ana, kata beliau, kalau bukan karena saya, lakana fi dharfil asfali minan nar, kalau bukan karena saya, maka niscaya dia berada di dalam kerak api neraka, neraka paling dalam. Bukan neraka paling dangkal, nah, tapi neraka paling dalam. Barakallahu fikum. Ini syafaat yang ketiga yang hanya dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Syafaat yang terakhir yaitu kepada Abu Thalib, tidak sampai mengeluarkan dia dari an-nar, hanya sebatas meringankan siksaan dia di dalam an-nar. Adapun syafaat berikutnya yang dimiliki oleh Rasul, akan tetapi syafaat ini bukanlah kekhususan yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syafaat bagi orang yang layak berhak untuk dimasukkan ke dalam an-nar kemudian tidak dimasukkan ke dalam an-nar, atau syafaat terhadap orang-orang yang sudah dimasukkan ke dalam an-nar dan dikeluarkan dari an-nar. Barakallahu fikum. Dan syafaat ini berlaku kepada seluruh nabi, para siddiqin, para siddiqin, syuhada wassalihin dari umat manusia, dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Allah taala yaqul, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, syafa'atil malaikatu, para malaikat memberikan syafaat, wa syafa'an nabiyyun, dan para nabi memberikan syafaat, wa syafa'al mu'minun, dan orang-orang yang beriman pun memberikan syafaat, wa lam yabqa illa arhamar rahimin, dan tidak ada yang tersisa kecuali Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan syafaat kepada mereka dan keringanan kepada mereka. Fayaqbidu qabdatan minan nar, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengambil segenggam dari an-nar, fayukhriju minha qauman lam ya'malu khairan qat, dan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari annar tersebut sekelompok orang yang belum pernah melakukan kebajikan sedikit pun. Barakallahu fikum. Fa nasallallahu azza wa jall na'am an yarzuqana syafa'atan nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana cara kita meminta supaya mendapatkan syafaat dari nabi? Na'am. Tidak dengan meminta langsung kepada Nabi Muhammad. Di antaranya adalah dengan kita langsung memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma, dengan doa Allahumma syafi'hu fiyya. Allahumma. Nah, antum tahu tulisannya Allahumma syafi'hu syafa'a. Syafi', nah, fi'il amr. Kemudian hu dhamir ha. Domir hu, domir muttasil. Fiya, fi. Naam, ya di sini ya mutakallim, domir ya mutakallim. Artinya Allahumma, ya Allah, syafi'hu. Naam, berikanlah. Naam, berikanlah wewenang syafaat kepada Nabi Muhammad. Hu di sini domirnya kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fiya, untukku. Nah, fiya. Nah, antum tahu tulisan fi harfu jar di antara harfu jar. Kalau fi harfu jar itu ya-nya ya sukun. Kalau ini fiya ada tasdidnya. Fiya. Allahumma syafi'hu fiya. Ya Allah Subhanahu wa taala, nah, berikanlah wewenang syafaat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untukku. Izinkanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat untukku. Ada dengan nam barakallahu fikum melakukan amalan-amalan seperti yang disebutkan di dalam hadis yang ma'ruf dan sering kita dengar tentang keutamaan orang-orang yang menjawab lantunan azan yang dikumandangkan oleh muazzin, yang dia mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muazzin kecuali pada hayalatain, dua hayalah barakallahu fikum, dan setelah itu dia membaca doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'dhu maqamah mahmudanil ladzi wa'adta halat lahu syafa'ati, maka telah halal baginya syafa'atku. Aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua dengan mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa, kita lanjutkan pada halaman 186 alinea terakhir. Wa huwa akhsyal khalqi lillah wa atqahum lahu. وقد نهى الله عن رفع الصوت بحضرته صلى الله عليه وسلم. Beliau adalah makhluk Allah yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepada Allah. Dan Allah telah melarang umat manusia mengangkat suara di hadapan Rasul. Di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam dilarang. Nah. Wa asna 'alal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda. Faqala ta'ala. Dan Allah memuji terhadap orang-orang yang merendahkan suaranya di hadapan Nabi. Nah. Kita diperintahkan oleh Allah untuk beradab, untuk beradab kepada Nabi secara khusus. Nah, walaupun pada dasarnya kepada siapa saja kita diperintahkan untuk beradab. Nah, agama Islam ini mengajarkan makarimul akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimul akhlak. Saya ini hanyalah diutus dalam rangka untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak, akhlak-akhlak yang mulia. Nah, Akan tetapi di hadapan Nabi, terkhusus terkait dengan Nabi, ada adab-adab khusus dan tertentu yang mana kita oleh Allah Subhanahu wa taala langsung Allah sendiri yang mengajarkan. Langsung Allah sendiri yang memerintahkan untuk beradab di hadapan Nabi. Di antaranya adalah an-nahyu an raf'is shaut. Dilarang untuk mengangkat suara di hadapan Nabi. Dan kebalikannya Allah memuji orang-orang yang merendahkan suaranya di hadapan Nabi. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajhri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tashurun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suara-suara kalian di atas suara Nabi. Dan jangan pula engkau menjaharkan suara kalian sebagaimana kalian menjaharkan kepada sebagian yang lainnya. Maka kalau tidak, amalan kalian akan tertolak. Wa antum la tashurun. Ini akibatnya. Nah, ini akibatnya. Mengangkat suara di hadapan Nabi mengakibatkan amalannya tertolak. Lalu bagaimana kalau seandainya dia lebih mengutamakan qaula ahadin ala qaulin nabi, lebih mengutamakan ucapan nabi lebih mengutamakan ucapan orang lain dibandingkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Ketika ada orang-orang yang mengatakan di hadapan Abdullah bin Abbas, nam berkata Abu Bakar, berkata Umar, kata Abdullah bin Abbas, saya khawatir turun hujan batu di atas kalian. Saya ucapkan kepada kalian qaulan nabi, qaul Allah wa qaulan nabi. Saya ucapkan kepada kalian ucapan Allah dan ucapan Nabi. Kemudian kalian mengatakan ini Abu Bakar berkata begini, Umar berkata begini. Saya khawatir turun hujan batu di atas kalian. Barakallahu fikum. Nah, ini mengangkat suara saja sampai seperti ini akibatnya, amalan tertolak. Lalu bagaimana kalau seandainya dia lebih mendahulukan ucapan selain Nabi daripada ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innal ladina yaghudduna aswatahum inda Rasulillah ulaika alladina amtahana Allahu qulubahum littaqwa. Sesungguhnya orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah adalah orang yang telah diuji oleh Allah hati mereka dengan ketakwaan. Lahum maghfiratu wa ajrun azim. Bagi mereka maghfirah, ampunan dan balasan yang besar. Innal ladina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun. Sesungguhnya orang-orang yang memanggilmu dari balik dindingmu, dari balik kamarmu, aktsaruhum la ya'qilun. Kebanyakan mereka itu tidak berakal mengangkat suara memanggil Nabi. Kebanyakan mereka itu tidak berakal. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahum. Wallahu ghafurur rahim. Andai kata mereka bersabar sampai Nabi tersebut keluar kepada mereka, lakana khairal lahum. Itu lebih baik. Wallahu ghafurur rahim. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah tentang ayat ini. Hadhihi ayatun addaballahu fiha ibadahu almu'minin fima yu'amiluna bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam min at-tawqir wal-ihtiram wal-tawji' wat-tabjil wal-i'zam alla yarfa'u aswatahum bayna yaday an-nabi sallallahu alaihi wasallam fawqa sawtih. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya, ayat ini adalah ayat-ayat yang mana padanya, pada ayat ini Allah mengajarkan kepada hamba-hambanya yang beriman bagaimana cara bermuamalah dengan Nabi. Cara bergaul dan bermuamalah dengan Nabi diajarkan di dalam ayat-ayat ini. Yang mana di dalam muamalah tersebut harus ada sikap tawqir, memuliakan, mengagungkan. Barakallahu fikum. Tawqir, ihtiram, tabjil, wal-i'zam, maknanya sama, memuliakan, mengagungkan. Barakallahu fikum. Dan diantara cara memuliakan dan mengagungkan Rasul adalah Allah yarfa'u aswatahum baina yadayi nabi sallallahu alaihi wasallam fawqa sawti, yaitu agar mereka jangan mengangkat, meninggikan suara-suara mereka di hadapan nabi melebihi suara nabi. Nah, ini at-ta'dzib, ajaran dari Allah azza wajalla terhadap para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Wa qad naha subhanahu wa ta'ala an yud'a ar-rasulu bismihi kama yud'a sa'irun nas. Dan Allah melarang untuk dipanggil rasul dengan namanya sebagaimana manusia yang lain dipanggil dengan sebutan namanya. Fa yuqal ya Muhammad, ya Muhammad, enggak boleh. Nah, para sahabat dilarang untuk memanggil Nabi Muhammad dengan sebutan ya Muhammad, sebagaimana hal ini dibolehkan kepada manusia yang lainnya. Ya Abdullah, ya Ali, ya Umar, ya Ahmad, ya Imran, ya Husain, ya Hasan, dan seterusnya. Yang ini diperbolehkan, tapi untuk kepada Nabi jangan, enggak boleh. Wa innama yud'a birrisalah, beliau itu akan tetapi beliau itu dipanggil dengan sebutan kerasulan beliau dan kenabian beliau, birrisalah wan nubuwah, fayuqal, sehingga panggilan beliau ya Rasulullah, ya Nabi Allah, wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah. Qala ta'ala la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'd. Janganlah kalian menjadikan panggilan kepada Rasul Muhammad SAW di antara kalian sebagaimana panggilan di antara kalian, sebagaimana panggilan sesama kalian di antara kalian, dilarang oleh Allah. Nah, barakallahu fikum. Hanya orang-orang yang datang dari pedalaman saja, seperti orang-orang Badui yang mereka tidak pernah belajar dan tidak pernah bergaul, ketika mereka menghadap kepada Nabi, mereka menyebut dengan panggilan ya Muhammad. Itu dikarenakan safah, kebodohan mereka dan sikap kaku yang ada pada diri mereka. Barakallahu fikum. Adapun para sahabat, setelah turunnya ayat ini, mereka memanggil dengan sebutan ya Nabi Allah, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang memanggil dengan sebutan ya Muhammad, karena ini dilarang oleh Allah azza wajalla. Ini salah satu bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Nah, panggilan khusus. Tidak sama cara memanggil rasul dengan selain beliau. Barakallahu fikum. Tidak sama. Dan begitu pula dia ketika berada di hadapan beliau juga tidak sama, jangan sembarang-sembarang mengangkat suara di hadapan Nabi. Nah, akibatnya bagaimana? Antah bata a'malukum wa antum la tashurun. Barakallahu fikum. Amalan kalian akan tertolak dalam keadaan kalian tidak sadar. Dan tentunya lebih parah dari ini adalah, lebih parah dari ini adalah mendahulukan ucapan Nabi daripada, nah, mendahulukan ucapan selain beliau daripada ucapan beliau. Nah, kepentingan-kepentingan lain lebih dia dahulukan dibandingkan enam perintah dari Rasul, dibandingkan larangan-larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu yang seperti ini lebih parah lagi hukumannya, wal'iyadzu billah. Dan dikatakan oleh para ulama antah bapa amalukum wa antum la tashurun, di sini bukanlah dosa sampai pada dosa kesyirikan yang menghapuskan seluruh amalan, yang menghapuskan seluruh amalan lah. Nah, sebagaimana yang Allah firmankan tentang kesyirikan, lain asyrakta layahbatanna amaluka wala takunanna minal khasirin. Andai kata engkau melakukan kesyirikan, maka akan terhapuskan seluruh amalanmu, wala takunanna minal khasirin, dan engkau akan menjadi dari orang-orang yang merugi. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ilahuna wa sallallahu alaihi wa sallam wa alhamdulillah.